bercanda, tertawa sambil reguk dahaga akan hari-hari yang tak pernah kita rasakan bersama. Yang dulu tak pernah ada dan esok pun takkan ada ucap terakhir. Kau pun tahu ada radar di cakrawala. Kau sapa aku, tanya dirimu, adakah kau pernah tahu? Ku katakan semua ini agak. Yang hampir pasti akan hari-hari